Mereka bilang diriku tak berguna, tapi sejak remaja ku tak pernah meminta biaya untuk bergaya. Bukan duit dari orang tua, lulus sekolah tak mau manja, ku kerja tuk biaya kuliah. Hei kawan, maaf anda itu bukan rapper, tidak jauh beda sama penulis novel. Lirik fiktif belaka, hanya sebuah cerita yang terjadi tidak sesuai realita. Lagu memang menjual, YouTube menang visual, tapi lirik membual, bikin perutku mual. Yang suka orang awam, karena mereka tak paham, hanya menilai cover sampai arti hip-hop itu dilupakan. Buat orang gitu, kucing cuma bisa ngomong oh aja ya kan. Oh, oh, oh, oh aja ya kan. Oh, oh, oh, oh aja ya kan. Oh, oh, oh, oh aja ya kan. Oh, oh, oh, oh aja ya kan. Lo ngajak berantem, berasa paling jago, anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya. Gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Anjing itu menggonggong pada orang gak dikenal, dia ngomong kalau ada orang asing menggunjing. Urat malunya putus, gak punya otak, kelakuannya minus, minta disambit asbak. Padahal lo bukan pembalap, tapi nikung temen mulu, minta digatak. Gayanya tengil kayak jagoan, pas gue ribut lo lari duluan. Lo datang pas gue senang-senang doang, pas gue susah lo pindah tongkrongan. Waktu dulu pas di sekolahan kita ngerokok bareng di kantin belakang, anak-anak pada ketahuan kena hukuman, ternyata lo yang cepuin. Dasar sialan, kenapa masih ada teman model kayak lo? Apa gue yang bego percaya omongan lo? Lo bilang cewek gue itu ade-adean lo, di belakang lo jadian ternyata lo. Merasa lebih hebat banding gue, itu boleh. Kok bisa doi tertarik padaku, diam-diam ngasih kode sama aku. Kalau dekat gue doi jadi kaku, tiap-tiap gue doi pun terpaku. Tolong gue jangan disalahin, pacar lu silakan dimarahin. Gak ada yang nyuruh dia untuk naksir, gue tangkap aja ya daripada mubazir. Belum selesai, baru ku mulai, gak bisa santai. Ku tetap belajar, mimpi gak standar, terus ku kejar. Sukses bukan harta, tidak bisa dicari di radar. Dan aku pun sadar mereka yang rendahkan namanya tak lagi terdengar. Kau katakan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku tak berguna, dan masa depanku pun tak ada. Dulu banyak yang ragu, sekarang semua tahu siapa yang nomor satu. Yang sudah selesai untuk dirimu, lagi menjauh dari hidupku. Kau bodohi aku, bersetan denganmu. Kau pergilah, pergilah. Pikiran lo tuh terlalu rendah, level lo easy, ngalahin lo tuh gak susah. Panggungan masih minta, yang nonton kagak ada beda sama gue. 8 lagu 15 juta. Old school, fuck new school, keep it real, I'm a high school. Dan bila kau tak suka, silahkan balas pakai karya. Tapi itu percuma, level kita jauh beda. Namamu dikenal karena ngedis, itu sesaat saja. Aku levelnya itu urusan mereka, kalau gue si levelnya tetap di mereka. Gue tetap selalu jadi yang pertama, mendingan cepet-cepet lo berhenti aja. Gak cocok jadi rapper, bener bersih sampah. Kalau gak habisin duit mama papa, belum perang aja lo udah kelihatan kalah. Lo masih pemula, gue udah idola. Punya uang dan kondisi lebar, dengan fasilitas yang tersedia, ku yakin karirmu bakal ku kejar. Menang tempat memang benar, situ hebat, tunggu sebentar. Coba kita tukaran posisi, gue yakin satu kelar. Lo dikenal punya banyak gaya, soal snaga enggak seberapa. Story, tak peduli dengan yang iri. They know my name, not my story. Ku tetap kacau. Oh my God, dimanapun kau berada. Mana? Dengan lagu ini ku coba tuk menyapa. Hai. Bukan Power Ranger tapi kau telah berubah. Yeah. Sekarang jual mahal kalau dulu harga murah. Dulu kita pernah tukeran luda. Gua yakin elu gak bakal lupa. Kenapa harus pakai pura-pura? Nah. Walau jelek tapi pernah kau puja. Yep. Manggil mama papa waktu kita belum bubar. Mama. Sekarang saling sapa anjing babi yang keluar. Yeah. Tiap lihat tampang gua elu pasti gusar. Atau mungkin rasa cinta dulu udah pudar. Pendapat itu hak semua orang. Lo boleh judge gue tapi nanti tunggu lo jadi Tuhan. Bisa mencelah gak bisa membuat. Banyak hinaan buat diriku makin kuat. Haha, mereka itu belum tentu hebat. Keep smile, bahagia itu kita yang buat. Show. Young Lex, JTOD, DX, Mr. Strezo, Leg up. Bodo amat, lo ngomong apa? Kagak ngaruh kuat gua tetap punya nama. Bodo amat, lo mau apa? Dicaci dihina gua tetap yang pertama. Begini begitu, lo kurang jitu. Haters membenci karena skillnya cuma segitu. Banyak lika-liku, lagu gua ditiru. Lo sama gue bagai satu banding seribu. Gue dari kampung, kota dekat gunung. You know where ke show, namanya sampai ke ujung. Coba ngajak tarung, model pakai kalung. Lawan gua lo bagai kucing dalam karung. Banget, I'm sorry my friend. Mohon maaf kalau gue keren. And I'm sweet like my friend, like sugar. Ha, brah, bodo amat. Lo benci gue gak ngaruh juga. Oh, gue tetap kece, bodo amat. Ini hidup gue, ikut campur aja. Emangnya situ siapa? Cuma bisa komentar ngomong kayak paling benar. Cari sensasi biar tenar lo haters. Mending lo jadi like sugar. Terus, ngoceh mulu gak aus. Jagoan dunia maya kalau ketemu Candy Crush. Ciut langsung nyalinya. Apabil maklumin aja. Gue bareng Young Lex. Banyak haters tetap wales. Anti galau, anti ngenes. Kita famous, lo jealous. Eko show Young Lex dengan segala hormat. Kalau lo gak suka lagu ini ya bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Gua bodo amat.